Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. كَمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتْ بَابَا إِبُو PARA HADIRIN PARA RAWUH ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Masjid Agung Darussalam Purbalingga lan para pamirsa wonten ing radio Fika Insani 88.8 rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa Yufit TV dan juga kaum muslimin dimanapun semuanya rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang sabar. Ya, pembahasan kita tentang apa? Sabar. Pada kesempatan yang lalu kita membahas dua ayat dari ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 10 dan juga surat Asy-Syura ayat 43. Kemudian kemarin ada tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diperjelas dengan surat Asy-Syura ayat 40. Ya, diperjelas dengan surat Asy-Syura ayat 40. Pada dua ayat tersebut, yaitu surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Ya, tanpa batas. Allah akan membalas dan memberi balasan kepada orang-orang yang berlaku sabar dengan hitungan yang berbeda dari amal-amal soleh yang lainnya. Kalau amal soleh yang lainnya itu hitungannya satu kebaikan dibalas dengan 10 semisalnya, dan terkadang bisa dilipatkan sampai berapa? 700 kali lipat atau lebih. Akan tetapi khusus untuk kesabaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dirahasiakan. Jumlahnya sangat besar dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika para ulama membahas tentang pahala puasa Ramadan. Ketika para ulama membahas tentang puasa Ramadan, pahala puasa Ramadan, dan menjelaskan tentang hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaumu li wa ana ajzi bihi." Sedangkan puasa itu adalah betul-betul murni untukku dan akulah yang akan membalasnya. Apa korelasi? Korelasi niku basa napa nggih? Basa mriko. Nggih, tapi sudah di Indonesia dipakai di orang Indonesia. Kalau bahasa kita ya, apa hubungan antara pembahasan puasa dengan ayat Az-Zumar ayat 10? Az-Zumar ayat 10 mengatakan untuk pahala kesabaran itu adalah dibalas dengan tidak terbatas. Seperti halnya juga dengan puasa. Puasa itu juga akan dibalas dengan hitungan yang beda dengan yang lainnya, puasa Ramadan. Kenapa? Kata para ulama, karena puasa itu termasuk kesabaran. Asyamu sobrun. Puasa itu adalah apa? Kesabaran. Sabar untuk terus taat kepada Allah, sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan ketika berpuasa, sabar untuk menahan segala macam ketetapan Allah. Lemesnya badan, capeknya badan, laparnya perut, hausnya tenggorokan atau kerongkongan. Ini semua bentuk kesabaran. Makanya dikatakan as-saumu sabrun. Ya, saum itu adalah apa? Kesabaran. Oleh sebab itu, sebagaimana kesabaran dibalas dengan tidak terhingga, demikian pula puasa dibalas dengan tidak terhingga. Pun kadrok nih, ada korelasi ya, ada hubungan, ketemu ternyata. Ini tentang surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian diantara bentuk kesabaran diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 43 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Barang siapa yang berlaku sabar, kemudian dia memberikan ampunan, memberikan maaf pada orang yang telah berlaku buruk kepada dia, maka itu adalah termasuk sebuah perkara yang mulia. Kemudian kemarin kita terangkan, apakah setiap memaafkan itu baik atau tidak? Apakah setiap memaafkan itu baik atau tidak? Diterangkan dengan surat Asy-Syura ayat 40. Bahwa memaafkan itu akan baik apabila memaafkan itu menghasilkan efek yang positif. Ya, memaafkan itu akan baik apabila memaafkan itu menghasilkan dampak akibat yang positif, yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan maafnya itu mengakibatkan dampak yang baik, maka pahalanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ayat Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara, barang siapa yang berlaku sabar dan memaafkan, dan itu adalah termasuk perbuatan yang mulia, yaitu tatkala memaafkannya menimbulkan dampak yang baik. Soyo diampuni, ketika dimaafkan dia kemudian jadi baik. Ada orang berlaku buruk kepada kita, kemudian kita sabar dan memaafkan orang itu, ternyata orang itu kemudian menjadi apa? Baik, sadar. Tapi tatkala ada orang mendolimi kita, ada orang jahili kita, ada orang menyakiti kita, kita bersabar. Tapi apakah memaafkan? Apabila memaafkan kita menimbulkan efek yang kurang baik, maka jangan memaafkan. Bahkan kita perlu menuntut dia. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberi pelajaran. Soyo diampuni, semakin diberi maaf, loh kok malah ndeledek. Semakin apa? Semakin keterlaluan, kedolimannya. Nah, yang seperti ini tidak baik. Ini yang telah kita ambil pada pelajaran yang telah lalu. Jadi untuk memaafkan orang itu harus nopo? Dilihat-lihat. Kira-kira bisa menimbulkan kebaikan ataukah keburukan? Ini pertimbangan yang harus ada dalam setiap langkah kita. Karena agama itu mabniun alal masalihi fidar'iha wa fijalbiha wa dar'ulil qaba'ihi. Karena agama itu memang terbangun atas pertimbangan apakah ini maslahat ataukah ini madarat. Itu setiap langkah kita, pasti begitu. Mana maslahatnya yang lebih besar? Ketika maslahatnya lebih besar, kita lakukan. Tapi ketika hal ini madaratnya lebih besar, jangan dilakukan. Ketika memaafkan contohnya, maslahatnya lebih besar, lakukan. Tapi ketika memaafkan itu madaratnya jauh lebih besar, jangan dimaafkan. Mekaten. Yeah. Contoh lagi misalnya, bahwasanya agama ini terbangun atas pertimbangan maslahat dan madarat. Mau nikah. Perjaka, Joko, mau nikah. Orang tuanya sedih atau enggak? Yo sedih, yo seneng. Gitu. Terkadang sedih, ya bisa sedih, ya bisa senang. Akan tetapi kesedihan orang tua itu tidak lantas menjadi penghalang. Karena apa? Maslahat pernikahan itu jauh lebih besar. Sudah kenal lama, nek gek ndang gek ra nikah malah napa? Bahaya. Tasdid niku yene. Bahaya. Nggih. Maka oh kalau begitu maslahat pernikahan jauh lebih besar, menyelamatkan seseorang dari perzinaan. Walaupun orang tua mungkin sedih, kok iki sih nom le, masyaallah. Ya, tapi kesedihan itu persentasenya apa? Lebih kecil dibandingkan maslahat yang akan didapatkan. Ini contoh saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya Syekh menukil beberapa ayat lagi. Yang pertama adalah atau yang selanjutnya adalah ayat di surat Al-Baqarah 153. Ya, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian juga menukil surat Muhammad 31. Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ustaz, ada pertanyaan sebelum Anda terangkan. Kok kenapa jenengan jarang mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika membaca ayat Al-Qur'an? Saya katakan tadi kan Allah berfirman ista'inu bis-sabri was-shalah. Kok tidak ta'awud? Kok jenengan kok tidak mengatakan Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim ista'inu bis-sabri was-shalah. Muncul pertanyaan begitu? Muncul ya, terkadang. Nah, jawabannya adalah membaca Al-Qur'an ada dua maqam. Yang pertama maqam tilawah. Maqam tilawah. Ini kondisi sedang tilawah. Tilawah itu membaca untuk betul-betul dibaca. Kedua maqam istidlal. Maqam pengambilan dalil. Ya, maqam pengambilan dalil. Pada maqam yang pertama itu diwajibkan untuk berta'awud. Ya. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau maqam tilawah. Adapun yang kita sekarang ini adalah maqam istidlal. Maka ketika maqam istidlal tidak harus memakai apa? Memakai ta'awud. Itu alasan pertama kenapa saya tidak pakai ta'awud. Yaitu ketika ini adalah maqam istidlal ketika sedang menyebutkan apa? Dalil. Kemudian alasan yang kedua, sebagian ulama tidak menyukai ta'awud setelah kita mengatakan Allah berfirman. Kemudian kita membaca ta'awud. Misalnya, qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa mereka tidak menyukai dalam posisi seperti itu? Karena kita sedang menyebutkan Allah berfirman. Dan tatkala itu di surat Al-Baqarah 153 atau mungkin surat-surat yang lainnya, ayatnya itu tidak diawali dengan ta'awud. Jadi ta'awud itu di luar ayat itu. Ketika kita mengatakan sesungguhnya Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seakan-akan ayat Al-Baqarah 153 itu ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seakan-akan menambahkan ayat. Ini tidak disukai oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah, wallahu ta'ala alam, tidak salah ingat, termasuk Imam Syafi'i tidak suka hal itu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalau mau pakai ta'awud itu sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya Allah berfirman, nah gitu. Ya. Maka boleh silakan pakai yang cara ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, atau Allah berfirman langsung sebut ayat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalaupun ada pendapat yang berbeda, maka tidak mengapa. Karena dia berpegang teguh tentang bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an harus apa? Memakai ta'awud. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ketika sedang maqam istidlal, ketika sedang menyebutkan dalil, maka tidak perlu mengucapkan apa? Ta'awud. Kalaupun mau disebut ta'awud, itu sebelum qala ta'ala. Ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ta'ala ista'inu bisabri wassalah. Demikian. Wallahu ta'ala alam sawab. Dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 153, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pertolongan dengan wasilah sabar dan salat. Ista'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'a as-sabirin. Innallaha ma'a as-sabirin. Akan saya bacakan sekilas tentang ayat ini, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, supaya lebih jelas makna dari ayat ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, amarallahu subhanahu wa ta'ala an nasta'ina 'alal umuri bis-sabri 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapi segala macam permasalahan dengan memohon pertolongan dengan menggunakan sabar. Jadi sabar itu adalah satu perkara yang bisa digunakan untuk apa? Untuk menjadikan bahan pertolongan kita. Jadi orang kadang kepepet, sudah merasa terdesak, sakitnya mungkin tidak kunjung sembuh, keinginannya tidak kunjung tercapai, maka salah satu bentuk alat wasilah untuk mencapai tujuan tersebut adalah apa? Sabar. Sabar. Sabar dalam tiga jenisnya. Tidak tercapai tujuannya, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi justru semakin apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Justru dia itu semakin jauh dari kemaksiatan Allah. Itu begitu. Karena sebagian orang kalau sudah tidak tercapai keinginannya, kemudian apa? Sakarepe dhewe. Ya. Lah, sudah. Ah, buat apa sholat? Sebagian orang, buat apa sholat? Karena sholat saja semakin tambah apa? Tambah miskin katanya. Subhanallah. Nah, ini berarti tidak sabar. Maka bagaimana caranya sebaliknya? Semakin kita tidak tercapai tujuannya, justru kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran. Sabar dengan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-insan idza sabara wa antadhara al-faraja minallahi sahulat alaihi al-umur. Karena manusia itu kalau dia bersabar dan menunggu pertolongan dari Allah, sahulatin umur alaihi, perkara yang sulit itu menjadi tampak apa? Gampang. Perkara yang sulit menjadi tampak Gampang. Pengin punya anak bertahun-tahun, tidak punya anak. Semua orang kalau ketemu, gimana? Sudah atau belum? Sudah opo. Anaknya berapa? Belum. Kadang sampai hati teriris-iris. Kalau ditanya mertua, pindu, wis ono isine apa durung? Teriris lagi. Ya. Kuncinya sabar. Yang belum punya jodoh, gimana duk? Wis ketemu jodohnya apa durung? Jodohnya itu saya malas-malasan, mbok. Mau ngelamar aja malu. Belum. Kuncinya sabar. Dengan sabar itu perkara yang tadinya berat akan terasa apa? Ringan. Karena yakin, wah ini sudah ditentukan Allah kok. Jodoh itu gak akan mungkin apa? Lari. Kalaupun lari, lari mendekat. Kalaupun lari, lari kemana? Lari mendekat. Itulah jodoh. Ya. Jadi dengan kesabaran itu perkara yang tampaknya berat. Kita pandang terkadang sebagian orang itu tertimpa sebuah musibah yang berat, tapi kita katakan kepada dia, Pak, anu yo, berat sekali, Pak. Enggak apa-apa, wong ini semua sudah ketentuan Allah, kata dia. Sampai kita terheran-heran seperti itu. Karena tingkat kesabaran orang itu mungkin. Nah, ini yang akan lebih meringankan beban. Sabar itu adalah lebih meringankan beban. Anda menghafal Quran. Hafal-hafal. Hafal, cepatnya luar biasa, tapi juga cepat hilang. Ya. Makanya 3 tahun juz amma terus, Masya Allah. Bolak-balik antara nazi'at sama ya tasalun nazi'at. Enggak, tambah-tambah, ya kan? Kuali-wali, faidaja ati tomah semua, faidaja ati soho. Ini surat yang mana ini? Masya Allah. Apalagi kalau sudah sampai surat Ar-Rahman misalnya. Engkau fabi'ai ala'i rabbikum atukadiban, setelah itu apa ya? Masya Allah. Sabar. Kalau Anda bersabar, ringan. Walaupun mungkin enggak hafal-hafal. Atau mungkin ngafal tapi hilang. Dalam segala urusan, kesabaran itu akan membantu untuk meringankan apa? Beban. Demikian. Kemudian kata Syekh, fa'anta idha usibta bisyai'in yahtaju ila sabar fasbir. Engkau apabila ditimpa oleh sesuatu dan membutuhkan kesabaran, maka bersabarlah. Wa tahammal, dan tahanlah penderitaan tersebut. Wa alam anna an-nasra ma'a sabr. Karena ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pertolongan itu akan muncul ketika kita apa? Sabar. Wa annal faraja ma'al wa annal faraja ma'al karb. Dan bahwasanya kelonggaran itu akan muncul ketika ada kesulitan. Wa inna ma'al usri yusran. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti akan ada apa? Kemudahan. Pasti. Bukankah malam apabila semakin gelap menandakan apa? Menandakan apa, yuk? Bukankah malam apabila semakin gelap menandakan sebentar lagi, oh tengah malam, sebentar lagi pagi. Gimana pembahasan? Kan jam 8 saya peteng, jam 9 peteng dedet, jam 10 saking petenge, jam 12 peteng bangeti, jam 2 jam 3 bulan sudah enggak kelihatan, bilang bintang juga sudah mulai apa? Tenggelam. Itu menunjukkan fajar akan menyingsing. Setiap kesulitan begitu. Penyakit itu kalau semakin parah berarti bagaimana? Mendekati fajar itu. Perang semakin parah mendekati apa? Kemenangan. Bagi seorang muslim itu semuanya menang. Mau perang masih hidup ya menang, perang mati nggih menang, kan berarti semua kemenangan. Semakin parah semakin mendekati apa? Kemenangan. Makanya saya ketika baca perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas, dan di antara panglima-panglimanya adalah Qaq bin Amr, Itu masya Allah mereka itu. Di hari terakhir mereka, di hari ketiga kalau tidak salah, perang dari pagi, malam, malam perang lagi sampai pagi. Setelah pagi dilanjutkan lagi. Dan akhirnya menang. Apa kata Koko? Kemenangan kita tinggal sesaat lagi. Katanya. Ayo lanjut. Jadi masya Allah. Jadi semakin capek mereka itu malah apa? Semakin sadar bahwasannya kemenangan itu semakin semakin dekat. Kesulitan itu kalau semakin menggunung, yakinlah pasti sebentar lagi akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi butuh kesabaran. Ya. Kemudian kata Syekh, fa ammas salah, adapun salat, fa innaha tu'inu 'alal umuri diniyah wa dunyawiyah. Adapun salat itu menolong seseorang untuk menyelesaikan masalah dunia dan agama. Din dan dunia. Permasalahan din terbantu dengan salat, permasalahan dunia terbantu juga dengan salat. Hatta inna rasula sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, kalau dia merasa kesulitan karena satu perkara, faza'a ila salati, maka dia bergegas salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia merasa kesulitan dalam satu perkara, dia segera bergegas apa? Salat. Sebagian kita begitu dapat masalah malah semakin apa? Malas salat. Lah, ditinggal salat wong ditunggoni be. Durung mesti rampung katanya. Bagaimana ditinggal salat? Wong ditunggu saja belum belum tentu selesai. Pernah ngelembur? Pernah ngelembur enggak? Pernah, kapan? Dulu pas belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, ya kan? Disuruh belajar dari awal-awal, enggak mau. Begitu tinggal waktu ujian apa? Langsung ngelembur. Akhirnya apa di sini? Penuh. Waduh, masih kurang sekian lembar. Sudah jam 3 malam, sebentar lagi subuh. Kalau saya tinggal sholat malam, nanti malah apa? Orang rampung, lesinau. Padahal subhanallah, cobalah. Anda pergi berwudu, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat. Tidak perlu panjang-panjang sholatnya, enggak perlu menyelesaikan surat Al-Baqarah. Wong ora apal, gitu. Ya, cukup surat-surat pendek, setelah itu lanjutkan belajar. Akan terasa lebih napa? Barokah. Niki resep dan teori. Adapun Anda merasakan, itu terserah, terserah Anda. Ini resepnya begitu. Jadi justru kalau ada kesulitan, sholat. Jangan kemudian malah apa? Malas untuk sholat. Semakin ada kesulitan, semakin mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Salat. Li'annaha silatun baina al-abdi wa rabbih. Karena dia itu adalah hubungan yang kuat antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam salat itu ada sebuah kondisi paling dekatnya seorang hamba kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi apa? Sujud. Ya, kondisi sujud. Aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang bersujud. Ya, ketika dia sedang bersujud, sujud, maka perbanyaklah doa. Wa amma ruku'u fa'adhimu fihi rabba wa amma sujudu fa'akthiru fihi min doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sedang ruku', maka agungkanlah Allah. Dan kalian ketika sedang sujud, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah membaca apa? Doa. Demikian. Kemudian kata Syekh, Wa bayanallahu ta'ala fi kitabihi, diterangkan dalam kitabnya bahwasanya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Idza sta'ana al-insan bisolati ala umurihi yassarallahu dzalika. Apabila seorang itu meminta pertolongan kepada Allah melalui perantaraan sholat, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Li'anna sholata silatun bainal abdi wa baina rabbih, karena sholat itu adalah hubungan kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqiful insanu fiha baina yadayllah wa yunajjihi wa yad'uhu wa yataqarrabu ilayhi bi anwa'il qurbati allati takunu fi hadhihi shalah fa kanat sababan lil ma'unah. Seseorang itu kalau sholat, dia membaca doa-doa yang ada di dalam sholat, membaca zikir-zikir yang ada di dalam sholat, dan itu semua adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Apa arti Allah menyertai orang-orang yang sabar? Sebagian orang mungkin akan mengartikan salah. Menyertai itu artinya membarengi dimanapun. Bukan itu arti dari innallaha ma'as sabirin. Arti Allah menyertai orang-orang yang sabar adalah Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, membantunya dan memudahkan urusannya. Karena kata ma'i atau ma'a artinya bersama, itu memiliki dua makna. Kenapa saya bahas? Ingat tidak ketika saya bahas dulu innallaha yafrahu lallahu asyaddu farahan, sungguh Allah sangat gembira. Masih ada yang ingat ya? Gembiranya Allah berbeda dengan gembira makhluk ya. Dan diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang hal itu, menukil dari pendapat-pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang ma'a mirip dengan farah. Innallaha ma'as sabirin, atau dalam kesempatan yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ma'a, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidaklah ada orang berkumpul tiga kecuali Allah keempatnya. Tidaklah ada orang berkumpul lima kecuali Allah keenamnya. Tidaklah ada jumlah yang lebih kecil dari itu ataupun lebih besar dari itu kecuali Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Jadi kata-kata bersama itu artinya ada dua. Yang pertama adalah bersama secara umum. Allah ma'a secara umum. Yang kedua ma'a secara khusus. Ma'a secara umum dan ma'a secara khusus. Kalau bahasa Arabnya adalah ma'iyatun ammah dan ma'iyatun khassah. Ya. Ma'iyatun amah itu ma'a secara umum. Ma'iyatun khassah ma'a secara khusus. Apa itu? Ma'a secara umum adalah untuk seluruh makhluknya. Allah meliputi mereka. Allah melihat mereka. Allah mengawasi mereka. Dimanapun mereka berada. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada perbisikan-perbisikan, tidak ada perbincangan di antara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya, yakni Allah mengawasi mereka. Dan tidak ada jumlah lima orang sedang berbisik-bisik kecuali Allah keenamnya. Allah mengawasi mereka. Tidak ada pula jumlah yang lebih kecil dari itu, dua orang bisik-bisik atau satu orang ngomong sendiri, kecuali Allah mengawasi mereka. Tidak ada pula jumlah yang lebih besar dari itu, 100 orang berembuk dalam satu permasalahan, 1000 orang berembuk dalam satu permasalahan, kecuali Allah mengawasi mereka. Allah tahu apa yang mereka ucapkan, apa Allah tahu apa yang mereka perbincangkan, Allah tahu apa yang mereka fikirkan bersama-sama. Itu ma'ah secara apa? Umum. Tidak peduli apakah itu muslim ataukah itu non-muslim. Ataukah itu muslim ataukah itu kufar. Allah mengawasi mereka. Itu ma'ah secara apa? Umum. Ada ma'ah secara khusus. Yaitu kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang dicintai Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'a as-sabirin. Innallaha ma'a as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa artinya yang khusus ini? Artinya adalah Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Pasti itu. Allah mengawasi mereka dan menolong mereka. Jadi orang yang sabar itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Maka bersabarlah. Kita hendaklah ketika sudah mendapatkan janji seperti ini, innallaha ma'as sabirin, maka kita bersabar. Bersabar. Taib. Apakah kesabaran kebersamaan Allah itu? Ini sudah selesai makna kebersamaan Allah ya, ma'iyah, ada yang umum, ada yang khusus. Allah mengawasi dan Allah menolong dengan pengawasan secara umum dan dengan pertolongan secara khusus. Apakah kebersamaan Allah itu mengharuskan Allah bersama dengan makhluk tersebut di tempat itu? Apakah kebersamaan Allah dengan makhluknya mengharuskan Allah berada di tempat yang sama dengan makhluk tersebut? Misalnya kita tanya, sekarang Allah bersama kita atau enggak? Jawabannya, bersama jelas. Allah mengawasi kita. Apakah Allah berarti ada di tempat ini? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Allah mustawin ala arsyihi. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tapi bersamaan dengan itu Allah mengawasi kita. Loh, jauh kok bisa bersama itu gimana Ustaz? Biasa dalam bahasa kita itu bersama itu tidak harus apa? Tidak harus bareng-bareng di satu tempat. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dan bulan pun ikut berjalan bersama kita. Kita di mana? Kita di jalan mewek. Napa mewek? Napa mewek? Napa mewek? Lima cakap beribu nih gua. Mewek, mewek. Kita di jalan mewek. Bulannya di mana? Di atas. Tapi kita tadi mengatakan tadi saya jalan bersama bulan. Ya kan? Berarti bulannya enggak harus jatuh mewek. Tiba terus mewek. Ya, enggak harus. Itu bulan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya lebih mampu untuk seperti itu. Allah mengawasi kita tapi tidak di tempat yang sama dengan kita. Jangankan Allah, makhluk saja begitu kok. Ada dua pertandingan. Ya. Pertandingan lomba masak nasi goreng. Yang satu RT 7, yang satunya RT berapa? 5. Kamu ngeblok mana? Kata dia. Jadi pertandingannya di sana, di depan sana. Kita penontonnya agak jauh. Ya. Kita ditanya, kamu ngeblok mana? Jago di mana? Apa kata kita? Saya bersama RT 6. Yang satunya, saya bersama RT 7. Padahal panggungnya teng mereka, sing bersama di bawah panggung. Kemudian juga kita jauh, toh, tidak harus nyemplung di wajan bareng. Kemudian ada peperangan antara orang-orang muslimun dengan orang-orang non-Islam dalam sebuah perjihad. Misalnya saudara-saudara kita di Rohingya, kaum muslimin Rohingya dibantai. Kita mulai televisi. Kemudian apa kata kita? Kita bersama Rohingya. Padahal kita di Indonesia, Rohingya di mana? Di Rohingya. Tapi itu tetap dikatakan bersama. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.